Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat 43 dari surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yuzji sahaban summa yu'allifahu bainah summa yaj'aluhu ruqaman fataral wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min barad fa yusibu bihi man yasha wa yusrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki, kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh suatu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sedemikian detail tentang fenomena alam di dalam kitab alam semesta yang begitu luas ini untuk kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk apa itu dia sampaikan di dalam kitab sucinya Al-Quran? Karena memang Al-Quran tidak saja memahami sholat dan tasbih dalam arti rukuk dan sujud berdoa kepada Allah, tetapi tasbih sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Ustadz Fadli sebelumnya, ada tasbih majazi. Keteraturan alam ini itu gambaran dari tasbih. Kalau menjadi seorang mukmin itu bukan hanya menggunakan jilbab bagi wanitanya atau menggunakan lobe dan jenggot bagi prianya, tidak itu. Tetapi ada keteraturan, ada kedisiplinan, ada kebaikan, ada sumbangsih dia yang dia berikan bagi alam semesta ini. Maka kita melihat bagaimana tasbihnya alam yang digambarkan Allah di ayat 43 ini. Allah menjadikan awan bergerak perlahan, dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bertumpuk-tumpuk, yang tadinya putih akhirnya pekat menjadi kelabu, coklat, dan akhirnya menjadi hitam. Terlihatlah hujan keluar dari celah-celahnya. Sungguh suatu hal, proses yang sangat alami, yang kalau kita lakukan sendiri, proses turunnya hujan ini bisa mengeluarkan biaya triliunan rupiah. Tapi hal itu Allah berikan kepada kita gratis, dan itu Allah lakukan sebagai wujud bagaimana alam semesta bertasbih untuk memberi kontribusi positif bagi umat manusia. Kemudian kita juga melihat bagaimana turun butiran-butiran es di langit. Alhamdulillah di Indonesia belum pernah kita melihat butiran es turun. Di Eropa ada salju. Tapi ketika kami berada di Kairo, Mesir sana, itu memang es batu turun. Suasana menjadi hiruk-pikuk karena apa? Karena es batu yang begitu kerasnya jatuh menimpa. Maka di sini digambarkan Allah, Allah menurunkan butiran-butiran es batu dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung itu, ditimpakannya butiran itu kepada siapa yang dikehendaki dan dihindarkannya kepada siapa yang dikehendaki. Ada masanya butiran es itu, kalau salju datangnya lembut, butiran es itu datangnya keras, karena salju yang bagaikan batu kerikil kecil itu, es itu akan turun begitu kencangnya dan itu terasa sakit di tubuh kita. Inilah gambaran kuasa Allah, gambaran bagaimana kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu mendatangkan kebaikan bagi penduduk Mesir yang bisa dihitung setahun hanya seminggu turun hujan. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Fadli, yang akan menggambarkan bagaimana tasbih majazi yang di sini begitu indahnya digambarkan Allah, yang membuat kita sebagai orang Islam pun tidak saja berjilbab, tetapi juga bagaimana kita memberi kontribusi positif. Jangan sampai yang namanya muslimah itu terkontaminasi dengan hal yang namanya korupsi. Subhanallah, demikian telah dipaparkan Ustaz Dr. Zainal. Luar biasa sekali, sahabat inspiratif. Kita masuk pada konteks tema. Kita berbicara pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah mengatakan yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Bagaimana kemudian alam raya ini bertasbih kepadanya? Tegas dan telah jelas dikatakan oleh Ustaz Zainal, beginilah cara salah satu objek makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu awan. Bagaimana kemudian awan bertasbih di sini, bergerak secara perlahan-lahan kemudian mengumpul. Mengumpul dalam artian yu'allifu bainahu ini adalah satu awan bergabung, tetapi ada celah-celah di antara awan-awan tersebut yang kemudian di situ memungkinkan turun yang namanya air hujan, atau kemudian butiran-butiran es, atau kemudian cahaya-cahaya kilat yang kita kenal dengan petir. Dalam beberapa tafsir, Ibnu Katsir mengatakan sirkulasi turunnya hujan ini, selain upaya yang dikatakan oleh Ustaz Zainal adalah kontribusi terkait alam semesta ini, ini adalah proses kebesaran Allah secara langsung, bahwa Allah lah yang menyuburkan bumi, Allah lah yang menggersangkan bumi. Demikian yang kita lihat dalam surah Subhisma Rabbikal Ladzi A'la. Bagaimana kemudian Allah yang menumbuhkan rerumputan, dan Allah pula yang mengeringkan semua rerumputan itu. Maka Syarawi menambahkan, di bumi ini 3/4 itu adalah terdiri dari air. Demikian kiranya dalam tubuh manusia terdiri dari 70% air. Maka sahabat inspiratif rahimakumullah, di sini Al-Quran secara prinsip telah mendahului penemuan-penemuan ilmiah bagaimana kemudian proses turun hujan itu, atau dalam beberapa teori-teori ilmiah dikatakan awan-awan kamulus, awan-awan yang menumpuk ke atas seperti gunung, yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan, yang capaian tingginya seperti gunung yang dikatakan Al-Quran di sini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kemudian Allah mengatakan seperti gunung-gunung? Silahkan, jikalau para sahabat inspiratif naik pesawat terbang, akan melihat gumpalan-gumpalan itu seperti gunung. Walaupun kita tidak bisa mengukurnya, tapi para ilmuwan sudah mengukurnya, tinggi gunung itu bisa mencapai antara 5 sampai 20 km. Luar biasa. Dan ada istilah seperti gunung-gunung, ini bukan sesuatu hal yang gaib. Saat itu mungkin yu'minu nabil gaib, kita tidak tahu tentang itu, tapi saat ini setelah ada para ilmuwan yang bisa membuktikannya, seharusnya semakin yakin dan percaya kita bagaimana Al-Quran tidak hanya sebagai media kitab suci yang berbicara pada konteks ibadah saja, tapi ibadah yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi bisa memberikan kontribusi kepada alam. Seperti inilah bagaimana alam bertasbih, bagaimana juga alam bekerja secara serasi, sempurna, sistematis, sesuai dengan tasbih majazi yang pernah kita paparkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, demikian hujan turun dikenal dengan fase koherasi atau fase pertumbuhan, kemudian fase penurunan hujan, kemudian fase penghabisan. Al-Quran sudah tuntas membahas ini dalam ayat 43 surah An-Nur secara teliti dan detail sekali. Maka daripada itu, marilah kita selaku umat Islam yang telah memegang Al-Quran ini sebagai kitab suci, mukjizat terbesar sepanjang zaman, kembali menelaah dan bertadabbur dari Al-Quran, sehingga kita menjadi umat-umat yang terbaik di muka bumi ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Fadli. Dapat kita ambil kesimpulan, bertasbih secara hakiki perlu dan penting sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Tetapi itu bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Itu adalah pintu yang membuka jalan untuk tasbih majazi. Kita harapkan seorang yang beriman itu anti korup. Seorang yang beriman itu jujur dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Inilah tasbih majazi yang digambarkan Allah dalam surat An-Nur ayat 43 menjadi cerminan bagi kita bahwa alam bisa memberi yang baik. Maka kita sebagai orang yang beriman, berikanlah yang terbaik dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.